الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم بركات الإمام سعد رحمه الله ليذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبنيه على أبينا آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى menyebutkan kenikmatan dan ihsan yang Allah berikan kepada ayah kita, bapa kita Adam alaihi salatu wassalam. Wa ma jara min aduwihi iblis. Dan apa yang terjadi antara beliau dengan musuhnya yaitu iblis. Wa fi dhammi dhalika tahdhir lana min syarrihi wa fitnatihi. Sehingga kandungannya di dalam nasihat tersebut peringatan kepada kita dari kejahatan dan fitnah iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insan." Sungguh kami telah menciptakan manusia Adam alaihi salatu wassalam dan salsalin dari tanah, min hama'in masnun, dari tanah yang sudah kering, ba'dama khamara hatta sarala salsala wa saud, sampai tanah tersebut khamara, ya, berubah menjadi khamar dan menjadi salsalah. Wal hama al masnun atin al mutaghayyir, tanah yang sudah berubah warnanya, baunya. Kasaut al-fakhar wal-hama al-masnun atin al-mutaghayyir, tanah yang berubah warna dan baunya karena saking lamanya. Wal-janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Adapun al-jin, iblis, kami ciptakan sebelum Adam dari api neraka, min naris samum, min naris syadidah al-harara, dari api yang sangat panas. Alam aradallahu khalq Adam qala lil malaikah. Maka tatkala Allah ingin menciptakan Adam, maka Allah mengatakan kepada malaikat, inni khaliqu basharan min salsalin min hama'in masnun. Sungguhnya kami akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qamu lahu sajidin. Maka apabila aku sudah membentuknya menjadi jasad yang sempurna dan aku tiupkan ruh, maka bersegeralah kalian sujud kepadanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, seluruh malaikat sujud kepada Adam, tidak ada satupun yang tidak sujud, seluruhnya ada. Dzalika ta'dhiman li amrillah, sujud dalam rangka perintah Allah. Ikraman li Adam dan memuliakan Adam, haitsu 'alima ma lam ya'lamu. Yang mana Adam mengetahui sesuatu yang mana malaikat tidak mengetahuinya. Illa iblis aba yakuna minas sajidin. Kecuali iblis tidak mau sujud. Qala lima lam akun li asjuda li basharin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada apa yang kau ciptakan dari tanah. Fastakbaru 'ala amrillah, maka iblis sombong, enggan terhadap perintah Allah. Wa abdal 'adawa li Adam wa dzurriyyatah, dan mulailah nampak permusuhan, kebencian dan permusuhan kepada Adam dan keturunannya. Wa ajaba bi unsurih, dan iblis merasa takjub dengan unsur zat api, merasa hebat dan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Artinya merasa unsur api itu lebih hebat daripada unsur tanah, bahan baku api lebih hebat daripada bahan baku tanah, sehingga iblis merasa hebat, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalatu wassalam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan sombong, tidak mau tunduk kepada Allah. Dan iblis termasuk yang kafir terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.